Ustadzul Qarnain ketika mengetahui hal ini langsung bertekad untuk bertobat. Ketika melihat kritikan, apa ini? Saya bersalah, astagfirullah. Saya harus segera ke Syekh Rabi'. Untuk mau menyatakan bersalah. Ustadzul Qarnain konsultasi dengan seorang syekh yang paling banyak tahu hampir semua permasalahan tiap ustaz di pondoknya. Dan beliaulah yang menuntun Ustadzul Qarnain menulis dan menulis sekedar untuk meredakan fitnah yang disebar. Keluar pernyataan syukur terhadap nasihat syekh dan kesiapan, hanya beliau menjawab beberapa hal yang ganjil.